sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani wesuwe werarene welu ngomong masalah sepele we golek liyane Jo ngalih. Aku pengen balik karo kowe. Wes cukup. Aku pamit. Aku wes orang.